نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله جميعا الحمد لله kita kembali berkumpul untuk melanjutkan membacakan syarah Fathul Majid dari penjelasan kitab Tauhid. Masya Allah, penjelasan telah berlalu. Mudah-mudahan apa yang telah lewat menjadi ilmu dan amalan yang dengannya kita bisa menjadi lebih baik dari berakidah di dalam Islam ini. Itulah yang kita inginkan. Karena kehidupan itu sifatnya sementara, sementara saja berbeda satu dengan yang lainnya. Maka waktu-waktu inilah yang kita gunakan untuk meluangkan waktu dalam hal belajar ilmu agama. Ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah, ya. Itu yang kita harapkan, ya, istiqomah. Istiqomah itu perkara yang jadi kebiasaan dari orang-orang soleh dan para nabi. Para nabi itu istiqomah, ya, dari dakwah awal sampai akhirnya. Istiqomahnya orang para nabi itu istiqomah. Ya. Tapi kita lanjut, ya. Qala rahimallah rawa al-Imam Ahmad. Sampai situ? Betul? Betul, ya? An Abdullah ibn Amr ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nuhan alaihi salatu wasalam atau alaihi salam qala libnihi inda mautih. Kita sampai situ dulu. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nuhan, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam atasnya assalam keselamatan qala libnihi, dia berucap kepada putranya inda mautihi, ketika hendak meninggal. Nuh mengatakan, "Amuraka bila ilaha illallah." Aku memerintahkan engkau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berarti Nuh alaihissalam mengajarkan kepada anaknya juga kalimat ini. Fa innas samawati sab' wal aradina sab'. Maka sesungguhnya langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh pula لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة. Seandainya diletakkan pada satu daun timbangan dan kalimat La ilaha illallah pada satu daun timbangan yang lain. Rajahat bihinna La ilaha illallah, akan memberati kalimat La ilaha illallah itu. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halqatan mubahamatan. Baik. Qasamathunna la ilaha illallah. Dan seandainya langit-langit yang tujuh dan bumi yang tujuh pula keadaannya itu seperti lingkaran yang besar, maka akan membinasakan lingkaran yang besar itu kalimat La ilaha illallah. Akan menghancurkan lingkaran yang besar tadi, membuka lingkaran yang besar tadi, siapa itu? La ilaha illallah. Baik. Nah, di sini sebagaimana disebutkan di atas, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan disahihkan oleh Al-Albani ya dalam kitab As-Sahihahnya. Ini kita melanjutkan pembicaraan tentang ucapan La ilaha illallah yang diajarkan kepada Musa alaihissalam. Juga Nuh alaihissalam mengajarkan kepada anaknya. Nah, berarti teriwayatkan kepada kita bahwa ucapan ini ucapan diucapkan oleh manusia di seluruh alam. Diajarkan kepada mereka. Ya, zaman Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW dan hingga sekarang. Qauluhu fi kifatin huwa bi kasil kaf wa tasdid al fa. Itu ki dikasrokan kaf, ki ditasdidkan fa, itu kif. Mari baca kifah. Yaitu artinya daun timbangan al-mizan, kifatul mizan. Qauluhu malat bihinna pada hadis sebelumnya. Ai rajahat, berarti memberati. Wa dzalika lima istamalat alaihi min nafsi syirk wa tauhidillahi alladhi huwa afdalul a'mal. Karena apa? La ilaha itu akan memberati karena La ilaha illallah itu mengandung penafian kesyirikan dan juga mentauhidkan Allah dan Dia itu adalah seafdal-afdal, seutama-utama amalan. La ilaha illallah. Seutama-utama amalan itu ucapan qul la ilaha illallah. Wa asasul millah wad din. La ilaha illallah itu merupakan pokok asas al-millah wad din. Jadi al-millah itu maknanya mutaqarib, hampir mirip dengan ad-din. Tetapi dalam kondisi tertentu al-millah itu tidak bisa dipakai untuk mengatakan kepada kepercayaan atau pemahaman tertentu. Seperti dikatakan al-millatu Ibrahim. Kita tidak bisa mengatakan dinu Ibrahim. Millatu Ibrahim. Itu istilah. Tapi kalau makna Indonesia sama aja, agama. Ya, maka dikatakan millatu Ibrahim, bukan dinu Ibrahim. Jadi kurang lebih mutakarib, kita tidak bahas panjang dulu karena ini hampir mirip. Faman qalaha bi ikhlas wa yaqin, maka barang siapa yang mengucapkan la ilallah dengan ikhlas dan yakin. Nanti ada syarat la ilallah ya. Syarat itu ilmu, kemudian yakin, qabul, ikhtiar, ikhlas, kemudian apa? Mahabbah. Ada Berapa syarat itu? 7 syarat. Ya, betul. Insyaallah. Nanti dihafal ya kalau sudah sampai ya. Wa amila bi muqtadaha. Beramal dengan apa yang terkandung dari la ilaha illallah. Wa lawazimiha, dan kewajiban-kewajibannya la ilaha illallah. Wa huquqiha, dan hak-hak la ilaha illallah. Ya, kewajiban yang harus dijalankan dari apa yang terkandung dari la ilaha illallah. Kewajiban kita apa, Mas? Mentauhidkan Allah dalam ibadah, menjauhi apa? Kesyirikan. Itu kewajiban kita. Ya. Kemudian wastiqam ala dalik, dan terus tegak istiqamah, terus acak di atas yang demikian itu, menjalani kewajiban dan seterusnya. Wa hadhil hasanatu, dan ini adalah kebaikan. La yuwazinuha syai'un. Kebaikan yang ada pada la ilallah itu tidak bisa ditimbang, dibandingkan dengan sesuatu apapun. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan ucapan tadi, mengamalkannya, fala khawfun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka. Ketakutan apa, Mas? Ketakutan yaitu untuk menghadapi kematian, menghadapi pertanyaan-pertanyaan di alam kubur dan seterusnya. Tidak akan takut. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih dengan meninggalkan dunia, meninggalkan sesuatu yang ada di dunia, atau segala sesuatu yang dimiliki dunia, dia meninggalkannya tidak bersedih. Itu. Baik. Kemudian dalal hadis. Hadis ini menunjukkan ala anna, bahwasannya la ilaha illallah afdalu dzikri, seutama-utama dzikir. Jadi kalau dikatakan seutama-utama zikir itu apa? La ilaha illallah. Eh? Kalau baca Quran bagaimana? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kalau baca Quran? Membaca Quran. Paling afdhal mana? Baca la ilaha illallah dan baca Quran. Hah? Baca la ilaha illallah berdasarkan dalil ini. Jadi para ulama itu mereka membahas tentang waktu-waktu yang paling afdal membaca Al-Quran dan waktu ketika berzikir. Itu ada pembagian waktunya, dilihat dari sisi waktu. Kalau secara umum, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Itu paling utama. Tapi dalam waktu-waktu tertentu, terkadang zikir itu lebih utama waktunya. Dan itu Nabi mencontohkannya, bukan di karang-karang sendiri, Nabi mencontohkannya. Seperti umpamanya setelah lepas waktu sholat subuh, ya, Nabi itu adalah berzikir sampai matahari apa? Terbit. Nabi berzikir. Nah, berzikirnya Nabi itu diriwayatkan oleh para sahabat, oleh istri mereka, istri beliau dan para sahabat, dalam bentuk apa? Zikir pagi dan petang. Diriwayatkan Nabi itu berzikir sekian kali, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allah akbar 100 kali. Setelah zikir-zikir sholat tadi ya, setelah zikir sholat, Nabi melanjutkan dengan zikir-zikir tadi, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai berapa kali? 100 kali pula. Dan ada bacaan-bacaan doa yang lain sampai matahari apa? Terbit. Nah, Nabi mencontohkan bahwa waktu itu waktu terbaik untuk berzikir. Kapan waktu terbaik baca Al-Quran? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. itu ya, apa namanya, baca Quran itu dibaca waktu tahajud, waktu malam, itu bagus. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Itu waktu sahur itu waktu menjelang masuk waktu subuh, antara 15 sampai 10 menit. Itu paling bagus beristighfar. Dan Quran disebutkan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya, Mas. Ya. Jadi memang ada waktu tertentu memang bagus untuk berzikir. Nah, kalau panjenengan punya waktu, punya selah waktu, apa selolah waktu, coba habis subuh itu digunakan waktu juga sedikitlah mulai berzikir dengan zikir-zikir pagi yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya waktu selolah. Bagus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sering berzikir, sering duduk di majelis subuh itu sampai matahari itu sudah tinggi. Dikatakan pada beliau, kenapa engkau berbuat demikian? Kata beliau, aku belum merasa kenyang sebelum aku berzikir kepada Allah untuk menunaikan tugas-tugas setelah ini, maka aku belum merasa kenyang sebelum aku apa? Berzikir kepada Allah. Itu para ulama, mereka mengamalkannya. Ya. Monggo. Yaitu teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak bisa sama sekali sampai itu, Nabi mengajarkan tiga kalimat dengan diulangi tiga kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu, Mas? Subhanallah wa bihamdi 'adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tiga kali kata Nabi ya kepada jariyah ya, bahwa engkau duduk dari tadi sampai sekarang ini, maka engkau bisa menggantikan dengan kalimat ini sebanyak tiga kali. Ya. Keutamaan. Baik, kemudian kita baca ke hadis Abdullah ibn Amr marfu'an, sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr bin As ya, bin Al-As, secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairu du'a du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Pada hari Arafah doa itu makbulah. Orang-orang yang berkumpul di Arafah berdoa saat itu doanya makbulah, dikabulkan oleh Allah. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan saya dan para nabi, yaitu apa? Sebelum saya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kul qaul. Jadi kalau kita berzikir dengan kalimat ini pun, ini termasuk suatu yang baik dikatakan. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita ucapan ini ada di zikir-zikir setelah sholat. Itu terulang dua kali zikir ini. Kemudian di waktu kesempatan yang lain, waktu subuh dan waktu maghrib, diucapkan 10 kali. Ya tak? Zikir seperti ini. Kemudian zikir pagi petang, tambah lagi, diucapkan 100 kali pagi, 100 kali petang. Coba sekali-sekali antum zikir ini, 100 kali mas, sambil hitung berapa menit. Ya, habisnya biro. Berapa menit. Kalau biasa ya, dijalani ya, antara 8, 7 sampai 10 menit. Ya, ini lama enggak sesuai orangnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru satu itu. Ya, sampai 100 kali. Itu antara 7 sampai 10 menit. Kira-kira sesuai apa? Itu baru la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, belum zikir yang lainnya. Ya, suwi, tapi insya Allah kalau kita biasa itu merupakan amalan harian insya Allah kebaikan banyak padanya. Taib, marfu'an. Kita jelasin dulu kalimat marfu'an, biar ke depannya sudah punya bayangan marfu'an. Dalam periwayatan hadis itu ada istilah-istilah ya. Marfu'an, muttasil, kemudian ada yang munqati, ada yang mursal, dan seterusnya. Tapi kita marfu'an dulu. Marfu' itu artinya hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Disandarkan kepada Nabi. Siapa saja yang berucap, asal dia mengatakan disandarkan kepada Nabi, namanya hadis itu marfu'. Imam Bukhari mengatakan hadis kata marfu' sampai Nabi. Berarti hadis itu disandarkan kepada Nabi SAW. Itu marfu' namanya. Nah, hadis marfu' itu tidak selamanya sahih. Walaupun orang itu sandarkan kepada Nabi, ternyata ketika dilihat jalur-jalurnya yang sampai kepada Nabi dari orang-orang yang bercerita tadi, ada sanad yang terputus. Atau ada sanad yang sambung tapi sanadnya lemah. Orang yang menghafal hadis itu dituduh orang yang berdusta atas hadis. Maka hadisnya bisa menjadi apa? Marfu tadi bisa menjadi hadis yang dhaif. Ya. Marfu itu mesti sampai pada Nabi. Artinya disandarkan kepada Nabi. Hadis marfu itu ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang apa mas? Ada yang sahih. Ya, itu bayangannya. Ya. Kemudian wa inda aidan marfu'an wa anhu aidan marfu'an, itu hadis dari Abdullah bin Amr. Secara marfu' pula yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Dipanggil seorang laki-laki dari umatku, kata Rasul, atas seluruh makhluk yang ada di yaumul qiyamah. Fayunsyaru lahu 99 sijillan. Umatku, umat Nabi, dihamparkan baginya 99 catatan sijil. Kullu sijillin minha maddul basar. Setiap catatan daripadanya itu, isi catatan tadi kalau dibaca dilihat itu sejauh mata memandang. Jadi ada catatan itu tidak enteng-entengnya, tidak habis-habisnya dilihat sampai sejauh mata memandang. Kalau tempat ini enggak ada tembok, enggak ada rumah, sejauh mata memandang itu jauh sekali, Pak. Itu catatannya demikian. Tsumma yuqal atungkiru min hadza syai'an? Ditanyakan pada orang tadi, laki-laki tadi, apakah engkau mengingkari ini sedikit pun? Fa yaqul, laki-laki itu mengatakan, "La ya Rabb, tidak, aku tidak mengingkarinya." Alaka udrun au hasanah, apakah engkau memiliki udur atau kebaikan? Ditanyakan demikian, fayahabu rajul, maka laki-laki itu ketakutan, takut dia. Fayaqul, maka dia katakan, laki-laki itu mengatakan, la, tidak, tidak ada udur, tidak ada kebaikan, dalam kondisi takut. Fayuqal, dan dikatakan padanya, pada laki-laki tadi, bala, innalaka indana hasanah, bahkan sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Wa innahu la dzulmal 'alaika, dan engkau tidak didzalimi hari ini. Fa yukhraju lahu bitaqatun fiha, dan dikeluarkan baginya satu kartu dengan padanya, atau satu kartu padanya, yaitu tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, ini kartu bertuliskan dua kalimat syahadat. Fa yaqul, laki-laki itu mengatakan, ya rab, wahai rabku, ma hadhil bitaqah ma hadhis sijillat, apa keadaan kartu ini dengan catatan-catatan tadi. Yang satu catatan tadi sejauh mata memandang, pada ada berapa mas? 99 catatan. Yang satu catatan itu sejauh mata memandang. Baik. Fayuqal, dan dikatakan innaka ladzulm, sungguhnya engkau tidak didolimi. La tudlam, apa? Innaka la tudlam, sungguhnya engkau tidak didolimi. Fatudha'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Maka kemudian diletakkan catatan-catatan 99 yang jelek tadi di satu daun timbangan, dan bitaqah yang bertuliskan syahadatain tadi di satu timbangan yang lain. Fatashat asijillat wa thaqulat al bitaqah. Maka ringan catatannya 99 catatan tadi dan menjadi berat bitaqah yang bertuliskan syahadatain. Jadi yang ditimbang kau tadi mas, ditimbang itu kertas catatan atau tempat yang ditulis tadi, ditimbang. Jadi yang ditimbang di yaumul qiyamah itu ada amalan ditimbang, sesuatu yang tertulis tadi juga ditimbang, manusianya juga ditimbang. Nanti ada kisah tentang orang yang datang dan apa gendut gemuk besar, nanti dia timbang badannya di yaumul qiyamah. Jadi yang ditimbang itu adalah badan, anggota badan orang. Yang ditimbang itu adalah tulisan yang ada di kertas itu sendiri. Kertas itu ditimbang. Juga amalan-amalan kita pun akan ditimbang. Mizan. Itu manhaj al-sunnah wal jamaah. Kita akan pelajari dalam kitab Asma wa Sifat atau yang semisalnya. Rawahu At-Tirmidzi wa hasanahu. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dan menghasankannya, wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Qala sahihun ala syarti Muslim. Berkata Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Artinya hadis ini diriwayatkan dengan perawi-perawi yang ada pada Imam Muslim, walaupun bukan riwayat Imam Muslim. Itu syarat Muslim. Al-Hakim mengatakan hadis ini dengan syarat Muslim. Maksudnya hadis ini tidak teriwayatkan di dalam riwayat Imam Muslim, tetapi diriwayatkan oleh imam-imam yang lain dengan sanad-sanad rawi-rawi yang dipakai oleh Imam Muslim. Itu maksudnya. Wa qala Adz-Dzahabi fi talkhisihi. Imam Dzahabi juga dalam kitab talkhisnya sahih dengan sanad yang sahih. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fal a'malu la tatafadhal bi suwariha wa 'adadiha. Kata Ibnu Qayyim, maka amalan-amalan itu tidak berbeda-beda atau naik tinggi dan rendahnya dengan sebab bentuknya atau jumlahnya. Jadi amalan itu tinggi dan rendahnya bukan ditentukan oleh bentuk amalan itu atau banyaknya amalan itu. Maksudnya tidak, kata Ibnu Qayyim. Wa innama tatafadhal bi tafadhuli ma fil qulub. Hanya saja amalan itu bisa menjadi tinggi atau rendah karena sebab apa yang ada di dalam hatinya. Berarti innamal amalu bin niat. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Apa di jantung? Di jantung apa di hati? Ya, hati itu hanya pendekatan pemahaman. Aslinya di jantung memang. Tapi bahasa kita itu mengatakan di hati, yaitu hanya mendekati pemahaman saja. Kalau baik. Kemudian fatakunu suratul amalain al-amalain wahidah. Maka bentuk dua amalan itu adalah satu. Wa bainahuma min at-tafadul kama bainas sama'i wal ard. Dan keduanya itu berbeda sebagaimana perbedaan antara langit dan bumi. Jadi ada orang beramal sama, tetapi ternyata amalan yang sama itu menghasilkan perbedaan antara langit dan bumi. Karena apa? Sesuatu yang ada di dalam hati dari seorang yang beramal, bukan banyak atau bentuknya. Ya. Tapi bukan yang penting hati ya. Bukan yang penting hati ya, bukan. Tetap amalan, iya, betul. Tetapi hati itu sangat menentukan di dalam membentuk amal tersebut. Ya. Bukan yang penting hati berbuat segala macam, yang penting hati saya, enggak seperti itu, Pak. Ya, enggak. Tetap amalan harus sesuai dengan sunnah Nabi, juga hati itu sangat menentukan tentang tingginya amal atau rendahnya amal tersebut. Qala wa ta'ammal hadits al-bitaqah allati tudha'u fi kifatin. Maka perhatikanlah atau dan perhatikanlah hadis bitaqah ini yang diletakkan pada daun timbangan. Wa yuqabiluha tis'atun wa tis'una sijillan, yang dibandingkan dengan 99 catatan amal. Kullu sijil minha maddul basar. Setiap dari catatan tadi itu sejauh mata memandang tulisan-tulisan yang ada padanya dari kejelekan. Fataskula al-bitaqah wa tatishu as-sijillat. Maka bitaqa yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu berat dan ringanlah catatan-catatan 99 tadi. Fala yu'adzab, maka kemudian orang tersebut tidak diadab, tidak disiksa oleh Allah. Masya Allah. Keutamaan apa, Mas? Syahadatain dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna kullu muwahhidin lahu hadhil bitaqah. Dan diketahui sesungguhnya setiap orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, dia memiliki bitaqah ini. Betul enggak, kira-kira? Setiap orang yang bertauhid memiliki bitaqah ini. Bitaqah apa, Mas? Dua kalimat syahadat tadi. Pasti seorang yang muwahhid pasti memiliki ini. Wa katsirun minhum yadkhulun nara bidunubihi. Sedangkan kebanyakan dari mereka yang muwahhid tadi masuk ke dalam api neraka karena dengan dosa-dosanya. Sebabnya apa, Mas? Dosa-dosanya. Ya. Di kalau bisa kita itu mendatangkan amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah, cinta Allah pada kita, itulah yang menjadikan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah. Datanglah ke majelis taklim karena Allah, itulah yang bisa mendatangkan ridha Allah pada kita. Ucapkanlah ucapan yang jujur, itulah yang bisa mendatangkan ridha Allah. Jadilah akhlak-akhlak yang baik, itulah yang bisa mendatangkan ridha Allah. Ya. Demikianlah penjelasan yang bisa kita ambil. Baik. Qauluhu. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, wa Ibnu Hibban ismuhu Muhammad Ibnu Hibban. Bikasil muhmala wa tasdid al-muwahhada. Yaitu Hibban. Maksudnya begitu. Hibban. Ibnu Ahmad Ibnu Hibban Ibnu Mu'ad. Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti Al-Hafidh Sahibu Tasanif Kasahih wa Ta'rif wa Du'afa wa Thiqat wa Ghairu Dhalik. Ya, dia punya nama Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti. Ya, seorang hafid. Seorang hafid bukan hafid Al-Quran saja. Kalau zaman sekarang kan hafid artinya apa? Hafid Al-Quran. Nah, zaman dulu al-hafid itu artinya dialah seorang yang menghafalkan, menghafal sekian hadis, sekian ribu hadis. Zaman apa? Hafid. Dan kebanyakan mereka juga hafid Quran. Hafidul Quran. Al-Busti. Baik. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, kana min awiyah al-ilmi fil fiqh wal-lughah wal-hadith. Kata Imam Al-Hakim memuji Ibnu Hibban ini dengan mengatakan, dia termasuk gudang ilmu. Jadi Al-Hakim memuji orang sebelumnya, yaitu Ibnu Hibban, seorang yang gudang ilmu, juga gudang ilmu dalam masalah fikih, dalam masalah bahasa, hadis, wal wa'd, nasihat, wa min uqala'ir rijal, dari orang-orang yang pandai. Orang-orang yang pandai, uqala'ir rijal itu orang-orang yang pandai. Mata sanah arba'in wa khamsin wa thalathami'ah. Ya. Beliau meninggal pada tahun 354 dari Hijriah di Madinah, di kota Madinah. Ya, di apa? Di Madinah Tabusti bil Muhmalah. Jadi meninggal di daerah yang bernama Busti. Ya. Wa amal hakim, adapun Imam Hakim sendiri, fasmuhu, namanya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Muhammad An-Naisaburi. Ini tempatnya Imam Muslim pula, An-Naisabur. Abu Abdullah Al-Hafid, kunyanya Abu Abdullah, dan seorang hafid, itu hafid hadith, menghafal sekian ribu hadith. Wa yu'raf bi ibnil bayyi, dikenal di kalangan mereka, para manusia zaman itu, dengan kalimat ibnil bayyi. Wulida sanah ihda wa isrin wa thalathamiah. Beliau dilahirkan pada tahun 321 Hijriah. Wa sannafa at-tasanif, dan beliau mengarang, menulis beberapa karya tulisan sebagaimana yang terkenal seperti Al-Mustadrak wa Tarikh Naisabur, sejarah tentang Naisabur, wa ghairihima, wa mata sanah 50 wa arba'an wa arba'amiyah wa arba'imiyah. Baik. Dan beliau meninggal pada tahun 405 Hijriah. Berarti dengan kita berapa tahun ya? Kita 1400-an ya? Apa 500 bu? Hijriah. 1400-an ya? Berarti 1000 tahun lah, 1000 tahunan lebih sedikit dengan kita waktunya. Dekat ya mas ya, 1000 tahun ya? Heri, jangan sampai ada pendapat dekat. Jauh, berapa keturunan ya? Paling enggak 10 keturunan ya. Kalau mbahnya 100 tahun, berarti 10 keturunan. Tapi enggak, ceritanya enggak seperti itu. Selesai mas, dari pembahasan yang ada dari tentang Allah mengajarkan kepada Musa AS kalimat La ilaha illallah. Baik, kalau sudah, kita sambung. Baik, qala rahimallah, qala al-musannif rahimallah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, walitirmidhi wa hasanahu an-anas. Bagi Imam At-Tirmidhi, dan beliau menghasankan hadis dari Anas ibn Malik, yaitu Anas mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yakul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Berarti Nabi menyampaikan hadis qudsi. Hadis apa Mas? Qudsi. Ya. Ya Ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, berarti manusia sekarang ini. Anak Adam itu manusia semuanya, perempuan laki-laki. Sesungguhnya engkau seandainya datang kepadaku, kata Allah, bi qurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi kesalahan. Kesalahan dosa sepenuh bumi. Thumma lakitani la tusrik bi syai'an. Kemudian engkau menjumpaiku dalam kondisi engkau tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Masyaallah. Keutamaan dari at-tauhid, keutamaan dari orang itu tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik itu maksudnya apa? Maksudnya ada dua. Memang orang itu sama sekali tidak berbuat syirik dalam kehidupannya, atau orang itu berbuat syirik kemudian bertobat dan dia mati di atas apa? Tobatnya dari berbuat syirik. Itu maksudnya. Bukan orang itu sama sekali tidak berbuat syirik. Kadang orang itu berbuat syirik, tapi sebelum meninggalnya dia bertobat dari kesyirikan tadi. Ini masuk dalam hadis ini. Antum pernah berbuat syirik ya? Aneh. Pernah berbuat syirik ya? Antum? Hah? Pernah? Tidak tahu. Syirik? Pernah ya? Nah ya, berarti bertobat. Sebelum ajal menunjuk apa? Menemui kita, bertobatlah dari dosa-dosa syirik asghar maupun apa? Akbar. Karena dua dosa ini, syirik akbar dan asghar itu, syirik ini tidak akan diampuni Allah kalau orang itu tidak bertobat dengan taubat dan nasuhah. Nasnya jelas. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, pada dua tempat dalam Al-Qur'an. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik umum, syirik asghar maupun syirik akbar, tidak akan diampuni. Maksudnya selama orang itu tidak bertobat. Kalau dia bertobat sebelum meninggalnya, Allah terima tobatnya. Tapi kalau dia meninggal dan masih tidak bertobat dari dosa syirik, maka tidak akan diampuni. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah itu akan mengampuni yang lebih ringan dari dosa syirik tadi kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dari sini Ahlussunnah wal Jamaah punya manhaj i'tiqad bahwa selain dosa syirik dia di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni langsung, kalau Allah menghendaki dia diadab dulu api neraka, tetapi akhirnya pula dia akan diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan dalam surga. Itu dosa selain apa? Syirik. Mau pilih yang mana Mas? Dari tiga itu tadi. Mau dosa syirik tidak taubat, atau dosa yang lain itu diampuni langsung, atau dibakar api neraka dulu baru dimasukkan dalam surga? Pilih yang mana? Pilih yang mana Mas? Nah itu jawabannya ono. Tapi la yastarqi wa la yatatayyar, ya. Tidak boleh kita minta untuk dirukyah, tidak boleh selalu memainkan tatayyur, ya. Menerbangkan burung ke arah utara, aku orang mangkat. Ke arah selatan, aku mangkat. Itu gambaran saja. Jadi mengundi apa keselamatan dan tidak itu dengan apa? Dilepaskan burung. Itu kan model tatayur. Sama aja antum melepaskan kain dilempar ke atas, tiba-tiba jatuhnya ke kanan, aku orang mangkat. Sama tatayur namanya. Sial ya. Sudah Mas, ini hadis yang sahih ya, hadis yang sahih ma'ruf. Baik. Kita masuk ke penjelasan syarah keterangan. Qala rahimallah, dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala al-jumlata al-akhirata min al-hadith. Musannif, penulis ini menyebutkan kalimat yang terakhir dari hadis yang ada. Sebenarnya hadis ini panjang, tapi beliau hanya menyebutkan sepenggal hadis pada akhir hadis untuk mengambil syahid pembicaraan kita. Waqad rawahu at-Tirmidzi bi tamamihi, dan Imam Tirmidzi menyebutkan dengan sempurnanya hadis ini. An Anas, dari Anas. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, disebutkan dengan hadis yang panjang, kita baca. Allah berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Sungguhnya apa saja engkau doa kepada kami, minta kepada kami, dan engkau harapkan kepada kami atau kepada saya, maka saya akan mengampuni engkau atas apa yang kamu itu atas apa yang ada padamu, dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya ibn Adam, lau balagat dunubuka, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai ananis sama, sepenuh daripada langit, summastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, innaka lau ataitani. Jadi kalimat yang terakhir ini yang diambil. Rana Adam, sungguhnya kalau engkau mendatangiku, dan seterusnya hadis ini. Baik. At-Tirmidzi ismuhu Muhammad bin Isa ibnu Saurah bi fathil muhmalah. Ya, Saurah. Sin yang tanpa titik, itu sin tanpa titik, itu Saurah. Ibnu Musa ibnu Dhahak As-Sulami. Ya, Abu Isa sahibul Jami', Jami' At-Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi. Wa ahadul huffaz, salah seorang penghafal hadis. Kana darirul basar, dahulu beliau buta matanya. Jadi Ibnu Tirmidzi itu termasuk perawi hadis, penghafal hadis yang mengeluarkan hadis dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Ya, beliau adalah seorang yang buta. Masyaallah, buta ya Mas, tapi menghafal apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Tirmidzi, Abu Isa, Muhammad bin Isa, apa? Muhammad bin Isa. Rawa an Qutaibah wa Hannad wal Bukhari. Beliau ini seorang yang meriwayatkan hadis dari Qutaibah wa Hannad dan juga dari Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari memiliki murid di antaranya Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi murid daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari guru daripada Imam At-Tirmidzi. Baik. Wa khalqin, ya. Mata sanah 79 wa 200. Itu meninggal pada tahun 299 Hijriah. Rahimahullah. Anas, huwa Ibnu Malik Ibnu Nadhar Al-Ansari Al-Khazraji. Dia adalah Ibnu Malik, anaknya Malik Ibnu Nadhar Al-Ansari Al-Khazraji. Namanya Malik bin Anas atau Anas bin Malik? Hah? Anas bin Malik, bukan Malik bin Anas. Malik bin Anas itu Imam Malik. Kalau Anas bin Malik, ya Anas, sahabat. Ada Anas, ada Maliknya, dibulak-balik, balik pulak. Akhirnya dia bilang sama. Anaknya, anaknya itu bapaknya. Oh, kedua ya. Bisa ya, ada orang yang ngomongnya itu enggak hati-hati ya. Jadi ngomong tentang nama orang karena Anas itu sahabat, kemudian Imam Malik itu tabi'in, dicocok-cocok ya. Jadi Imam Malik itu anak dari Anas. Itu logika itu, retorika logikanya itu masya Allah itu. Nah, dia dalam bidang hadis gak mau baca-baca, maunya logik-logik akhirnya tahu kesalahannya itu. Dalam ilmu hadis maunya retorika saja, mantap lagi, terangkannya mantap lagi. Pakai papan putih tulis itu, tulis-tulis. Kalau gak ada bid'ah, kalau gak ada bid'ah, kalau gak ada bid'ah. Mantap sekali ya keterangannya tentang masalah apa bid'ah-bid'ah itu. Itu logika semua kalau kita lihat itu. Kelihatannya memang mantap. Tapi kalau antum berilmu itu banyak logikanya. Orang pasti masya Allah ya. Itu banyak logikanya itu orang itu. Terangkan di papan tulis. Enggak ada di zaman Rasul. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Enak ya? Gitu aja. Nah, itu retorika, logika. Tapi kalau antum punya ilmu, lihat orang ini masya Allah. Kasihan. Seperti orang menerangkan tetapi dia tidak belajar banyak. Tidak belajar banyak sebagaimana para ulama belajar. Kelihatan cara belajarnya dia itu tidak sebagaimana para ulama belajar dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan. Tidak sama persis, jauh. Ya, jauh sekali. Kalau kita belajar dengan para ulama, beda sekali cara mengambil kesimpulan. Ya. Sehingga antum jangan terperdaya, jangan, karena memang jalannya sudah beda, dalam mengambil ilmu sudah beda, jalannya sudah beda, sehingga mengambil kesimpulan itu tetap beda. Ya. Saya nggak menyebutkan namanya ya, antum udah paham ya? Dapat, jangan, sudah nanti aja, kita ngomong global aja, umum aja, antum sudah tahu ya sudah. Nah, nanti kalau ngomong begitu ada yang nggak pernah nonton YouTube ya orang ngerti. Kemudian dikatakan Al-Hazraji, berarti beliau ini dari golongan Hazraj. Hazraj itu golongan besar di Madinah. Dan satu lagi golongan apa? Aus. Aus dan Hazraj itu golongan besar, dua besar kabilah yang besar di kota Madinah, yang alhamdulillah mereka menerima Islam. Yang dengan demikian kota Madinah bisa dijadikan Nabi sebagai tempat untuk berdakwah, diterima oleh dua kabilah besar ini yang dulunya saling apa? Bermusuh-musuhan, berperang, membunuhan semuanya. Khazraj dan Aus. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khatmuhu 10 sinin. Beliau menjadi pelayan Rasulullah SAW, pelayanannya itu kurang lebih 10 tahun. Dan Nabi berdoa untuk Anas bin Malik. Apa itu doa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Doa Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian mata sana isnatain waqila thalatha athalathin waqila awatisin thalathin watisin. Ada yang mengatakan dia meninggal namanya apa, pada 92 Hijriah, ada yang 93 Hijriah dari tahun Hijriah, dan beliau meninggal di atas umur 100 tahun. Mbah 100 tahun masya Allah ya. Kalau sekarang kita lihat orang 100 tahun sudah jarang, jarang sekali. Orang umur 90 tahun saja sudah jarang. Tapi alhamdulillah ulama kita di zaman ini sudah mencapai 90 semua rata-rata. Itu mas ya. Ulama kita di zaman ini sekarang yang masih hidup insya Allah hafidhullah wa ra'ah. Berarti Syekh Rabi bin Hadi sudah 90 ya kayaknya. 90 atau 91 kurang lebih. Kemudian Syekh Shalih Fauzan sudah 88. Ya, 88 mendekati 90 masyaallah. Siapa lagi yang sudah 94, 95 itu lupa saya, masih hidup itu. Ya, ya Albana, Albana, Albana itu siapa namanya? Siapa? Yang di kota Mekah. Ya dah, umurnya 90-an lebih. Masya Allah, Allah panjang umur mereka ya, biar bisa menghikmat kepada umat ini. Memperpanjang. Kemudian wal hadis qad rawa al Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad min hadis Abi Dar bimaknahu, dari hadis jalan sahabat Abi Dar dengan makna yang mirip dengan hadis di atas. Wa hadha lafdhuhu, dan lafadznya di antaranya wa man amila kurabal ardh khati'atan thumma laqitani atau thumma laqini laqini la yusyrik bi syai'an ja'altu lahu mislaha maghfiratan. Ya, sama mirip. Barang siapa yang beramal sepenuh bumi kesalahan kemudian bertemu denganku tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, aku jadikan dia semisalnya dari ampunan. Mirip. Jadi maknanya mirip, lafadznya yang berbeda. Maknanya mirip, lafadznya yang berbeda. Rawahu Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan, wa akhrajahu Tabrani, Imam Tabrani juga mengeluarkannya, min hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, Allah merahmati amal dua keduanya, bapaknya dan bapaknya, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Qauluhu, ucapan Nabi dalam hadis, lau ataitani bi qurabil ardh, seandainya kamu mendatangiku dengan sepenuh bumi, bi dhammil qaf, dengan dibaca dhamma qafnya qu, wa qila bi kasriha, berarti baca qi kira, ya, wa dham ashar, dan baca dhamma bi qura kuku, itu lebih masyhur, bacaan itu lebih sering dipakai. Wahwa maknanya mal'uha atau mil'uha au ma yukarib mil'aha, artinya memenuhinya atau mendekati memenuhinya. Itu makna daripada apa mas? Mikuro. Jazakallah khairan. Qauluhu thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, ucapan Nabi, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, syartun thaqilun fil wa'di bi husulil maghfirah, syarat yang berat tidak ringan, kemudian engkau mendatangiku dalam kondisi tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, ini syarat yang berat bagi kita semua di dalam hal janji untuk mendapatkan ampunan, tidak berbuat syirik. Siapa yang bisa menjaga dirinya dari kesyirikan, dan siapa yang bisa bertobat dari kesyirikan, kita tidak menjamin, ya betul enggak? Ayo, maka taufik min Allah, kita hanya minta taufik dari Allah dengan sebab yang kita jalani ini, sebab belajar ini, sebab mendapatkan ridho Allah ini, itulah yang bisa memudahkan kita. Jangan sekali-kali antum menganggap diri kita ini bisa, diri kita ini mampu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan kita. Jangan sekali-kali. Jangan. Kita hanya berharap Allah yang bisa memberikan kekuatan itu, dan memang dari dialah Allah kekuatan itu. Ya. Kemudian huwa as-salamatu minasyirik, yaitu maksudnya keselamatan dari kesyirikan. Kathiruhu wa qaliluhu, banyaknya atau sedikitnya kita selamat dari syirik. Saghiruhu wa kabiruhu, selamat dari syirik kecil maupun syirik besar. wala yaslim min dalik illa man sallama Allah taala. Betul ini. Tidak akan selamat dari bentuk kesyirikan tadi, banyaknya yang sedikitnya, kecilnya ataupun besarnya, kecuali Allah yang menyelamatkannya. Berarti keselamatan itu datang dari Allah. Berharap kepada Allah saja. Wa dzalika huwal qalbus salim, yang itu dinamakan dengan al qalbus salim, hati yang selamat. Sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. As-Syu'ara ayat 88 dan 89. Pada hari tidak akan bermanfaat harta itu, dan tidak pula bermanfaat anak-anak laki-laki. Banun. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, menemui Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Kesyirikan, kecil maupun besarnya, banyak atau sedikitnya. Nah, ada orang berbuat syirik banyak ya. Sudah berbuat syirik dalam asma wa sifat, berbuat syirik sujud kepada patung, berbuat syirik apa lagi? Ucapannya, berbuat syirik pemikirannya, banyak perbuatan syirik, sedikit atau banyak itu maksudnya. Bentuknya bisa besar, bisa kecil. Orang yang selamat dari kesyirikan tadi disebut dalam Al-Quran qalbun salim, hati yang apa? Selamat. Itu yang disebut dalam Al-Quran tadi. Antum beramal, puasa, sholat, zikir, tapi masih berbuat syirik dan tidak bertobat sebelum meninggal, maka tidak termasuk dalam kalimat al-qalbu as-salim. Bukan termasuk itu. Jadi hati-hati Pak, Bapak-bapak. Kalau mau beramal itu hati-hati. Jangan sampai kita diajarkan amalan-amalan disyirikan justru. Datang ke Mbah Dukun, datang ke Mbah Kiai, minta apa Mas? Minta jimat. Biar nanti kalau saya perjalanan ini selamat perjalanan saya dari godaan dan gangguan. Bukan godaan. Dari gangguan orang jahat. Dari godaan enggak apa-apa. Bawa jimat untuk terselamatkan dari gangguan. Tapi kalau godaan enggak apa-apa. Apa maksud godaan? Godaan cewek semuanya. Yang penting saya selamat dari gangguan orang jahat, tetapi untuk godaan enggak apa-apa. Minta jimat. Jadi jimatnya itu ada dua model. Jimat dari gangguan orang jahat dan jimat sekaligus menarik lawan jenis. Jadi satu. Enak kan Mas? Ternyata itu adalah permintaan syirik. Dan kalau panjenengan yakin dengan itu saja yang bisa membawa manfaat, maka menjadi syirik akbar. Bawanya saja sudah syirik asghar, karena dia Pak, menjadikan sebab yang Allah tidak menjadikan itu sebab untuk menolak bahaya, untuk mendatangkan kesukaan, tidak menjadi sebab. Allah tidak menjadikan itu syariat, maka dia bawa saja sudah syirik asghar. Ayo Mas, hati-hati dengan jimat-jimat ya. Jimat-jimat insyaallah fitnah. Apalagi sekarang di zaman corona ini, pandemi, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah mengangkatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagi yang percaya ya, kalau enggak percaya saya enggak paksa loh, Mas. Ya, bagi yang percaya, bagi yang enggak percaya saya enggak paksa untuk percaya. Tapi kenyataannya ada memang. Ya. Itu di zaman sekarang ini menjadikan orang itu banyak berbuat kesyirikan pula. Contoh Mas, dulu pernah saya ngomong mau menemukan obat corona ya, caranya Mas bertapa, cari wangsit, tanya kepada jin-jin yang ada di goa, ini bagaimana nih penyakit corona ini, obatnya apa, tolong kasih saya, kosong kasih saya, gak usah banyak-banyak obatnya, jenisnya tiga saja. Dia minta kalau jinnya bilang ambil satu lembar apa daun lengkuas yang punya herbal-herbal lah gitu. Kemudian yang terkenal sekarang apa habatus sauda, ambil habatus sauda satu, campuran satu banding satu, tambah satu kunir. Ya. Kalau dari bahannya halal pak ini, iya dari bahannya halal. Dan bahannya di situ ada timun nabawi, ada habatus sauda, ada. Tapi cara mengambilnya itu dengan cara apa? Kesyirikan. Kemudian diolah, kemudian dibentuk dalam bentuk yang bagus mungkin dikasihkan kepada orang untuk apa namanya? Tes. Apa Mas? Apa? Namanya apa? Trennya. Eh bukan, apa itu namanya itu? Testimoni. Testimoni. Nah, dicoba itu. Ternyata yang ini katanya, wah, sembuh nih ternyata. Laris. Ya toh? Tapi dengan cara apa, Mas? Bertapa wangsit, mendapatkan obat itu dari wangsit jin. Haram hukumnya. Tak boleh. Nah, bahaya. Memang demikian ya. Kondisi manusia sekarang, ketika dia terjepit, justru dia berlari dari Allah menuju ke yang lain. Ya. Baik, kita baca dulu, masih ada waktu sedikit. Kita berucapan Ibnu Rajab. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, man ja'a ma'at tauhid biqrabil ardi khataya, barang siapa yang datang bersama tauhid dengan sepenuh bumi kesalahan. Laqiyallahu ta'ala biqurabiha maghfirah. Allah akan menjumpai dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Masyaallah. Ila angqal sampai ucapan fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasu lillahi ta'ala fihi. Maka apabila sempurna tauhid seorang hamba dan ikhlasnya dia kepada Allah ta'ala padanya. Wa qama bi syurutihi bi qalbihi wa lisani wa jawarihi, dan dia menjalani syarat-syarat tauhid dengan hatinya dan lisannya dengan anggota badannya, au bi qalbihi wa lisani indal maut, atau dia menjalaninya dengan hatinya dan lisannya ketika mau mati meninggal. Ya, artinya hatinya tetap berpegang teguh la ilaha illallah, tauhid tadi, dan lisannya juga mengucapkan la ilah, itu maksudnya. Ya. Ketika dia mau mati. Au jabadalik mafiratama qad salafa minadunub kulliha, maka dia akan mendapatkan ampunan pada apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya seluruhnya. Wa mana'ahu min dukhulinar bi kulliha, dan mencegah dia untuk masuk ke dalam api neraka secara keseluruhan. Faman tahaqqaqa bi kalimati tauhid qalbuhu, maka barang siapa yang hatinya itu merealisasikan kalimat tauhid, akhrajat minhu kullama siwallahu ta'ala, dan dia siwallahi, dan dia mengeluarkan atau telah keluar padanya seluruh apa yang selain Allah, mahabbatan wa ta'dhiman, dalam keadaan dia mencintai Allah dan mengagungkan Allah, wa ijlalan dan memuliakan Allah, wa muhabatan dan gentar kepada Allah, wa khasyatan takut kepada Allah, wa tawakkulan dan tawakal kepada Allah, wa hina idin tuhriku dunubahu wa khatayahu kullaha, maka pada saat itu akan dibakar dosa-dosanya, dihilangkan dosa-dosanya dan kesalahan seluruhnya. Wa in kanat misla zabil bahr, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu bisa dihitung gak Pak? Buih di pantai lautan itu loh Pak, bisa dihitung. Itu baru di pantai sana, pantai sana banyak itu, gak bisa dihitung. Itu permisalan. Dosa yang banyak siapapun dibakar dengan kalimat tauhid tadi. Ya. Taib intaha mulakhasan, selesai dengan diringkas. Baik. Cukup dulu insyaallah ya. Cukup dulu. Ada pertanyaan monggo. Kalau enggak ada ya kita selesai cukupkan. Subhanakallahu bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, monggo ada pertanyaan silakan. Silakan. Sama baca Quran, apa orang yang ulama ya? Jelas, jelas. Dalil itu dari situ jelas. Kita semua dalil itu tidak ada pertentangan. Bahwa selama dosa itu bukan dosa syirik, maka tidak akan kekal dalam api neraka. Itu tidak akan bertentangan. Eh? Teh, antum dengar dulu. Selama itu bukan dosa syirik, maka dia tidak kekal. Kalau dia dosa syirik, kekal. Berarti ambil. Tidak kekal, Mas. Iya, kan bercerita tentang apa? Orang yang masuk ke dalam surga, masuk ke dalam api neraka. Hanya sebab dia apa, Mas? Menjahit. Kemudian dia bercerita tentang menjahit, kenapa di situ? Mengatakan dia sebagai seorang apa? Mujahid. Berarti dia dosa syirik apa ini? Asghar atau akbar? Asghar. Ada? Nah, yang mengekalkan seorang masuk ke dalam neraka apa? Syirik akbar. Berarti dia tidak kekal ya dalam kalimat ini. Dia riya. Riya. Riya. Riya syirik apa? Asghar. Gitu ya. Itu ada beberapa kemungkinan. Kalau dia sedang berbuat dosa, maka tauhidnya tidak murni. Tauhidnya itu ada yang apa? Tercampurkan dengan dosa tadi. Tapi ketika dia berusaha untuk terus ikhlas, yakin mengamalkan daripada la ilaha illallah tadi, itu juga akan mengurangi dosanya. Dan kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, itu yang disebutkan dalam keterangan yang berlalu sekian banyak itu, itulah yang menjadikan dia itu apa? Tauhidnya itu lebih kuat daripada dosanya, sehingga dia apa? Dia dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi kalau dia tauhidnya berkurang dan masih ada tauhidnya, maka dia masuk api neraka karena sebab apa? Dosa-dosanya, tetapi tidak kekal. Dia tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Paham ini maksud pembahasannya kemarin? Kalau tauhidnya kuat dan bisa mengalahkan dosa-dosanya tadi, itu dia tidak disiksa karena sebab dosanya tadi. Allah akan ampuni. Tapi karena tauhidnya ada, tapi dosanya terus berjalan dan tauhidnya itu tidak bisa mengurangi daripada dosanya, dia mati dalam kondisi seperti itu, maka dia masuk ke dalam neraka karena sebab apa? Dosa-dosanya. Tapi dia tidak kekal di dalam api neraka. Itu kesimpulan dari semua pembahasan yang kemarin kita bahas. Paham ya? Makanya orang yang tauhidnya kuat itu, insya Allah, mesti dia walaupun terjatuh dalam sekian dosa, dia akan kembali dengan sebab apa? Tauhid yang kuat. Dia akan bertobat, kembali lagi. Dia jatuh lagi, bertobat, kembali lagi. Yang tidak itu begini. Jatuh, tauhid masih ada. Jatuh lagi dalam dosa yang lain. Dosa lagi, ini belum sempat bertobat, jatuh lagi. Tapi dia masih apa? Masih punya tauhid, yaitu belum berbuat syirik. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang itu masuk dalam api neraka karena sebab dosa-dosanya tadi. Paham ya? Itu pembahasan yang kita bahas kemarin, kesimpulannya begitu. Nah, kalau aku materi beda. Apa lagi, Mas? Mbak Dar. Tadi ada suka tanpa riset itu salah satunya tidak mendengar yakin. Nah, dengan orang seperti saya itu masih lama seperti itu, tidak kegiatan. Masih seperti padahal masih apa? Misalnya saya enggak minta dirinya biar maju juga enggak bisa begitu. Masih pantas ya orang seperti saya? Ya, masih pantas. Semua orang itu masih pantas. Tidak ada yang menjamin seorang itu masuk surga kecuali sudah diberitakan melalui lisan Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang setelah Rasul sampaikan yang tidak sampaikan, ada kemungkinan masuk surga tanpa hisab dengan mengamalkan hadis tadi. Hadis tadi berlaku umum bagi semua orang. Jadi enggak usah minta diruqyah, Pak. Tawakal pada Allah, doa pada Allah saja. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang meruqyah saya. Enggak apa-apa. Itu minta kepada Allah. Eh? Enggak perlu nembung. Nah, doa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang meruqyah saya. Ya Allah, apa ampunilah dosaku. Apa sembuhkan penyakitku. Begitu enggak apa-apa. Doa enggak apa-apa. Memang harus sabar, tawakal. Makanya berat orang masyarakat tanpa hisab. Dikatakan dalam hadis itu berapa, Mas? 70 ribu. Di dalam hadis saya yang dikatakan 70 ribu kali sekian, kali sekian. Kalau dihitung itu, wala alam, saya enggak tahu ada yang menghitungnya. Dan saya saat itu, kalau di hadis itu menjadi miliaran orang yang masuk tanpa hisab. Dari hadis Imam Ahmad, dia setiap orang yang masuk itu membawa 1000 orang. Ya, pernah dihitung itu, Mas? Pernah, betul itu miliar itu, betul. Miliar atau jutaan? Hah? Setiap umatku yang masuk dari 70 ribu yang itu membawa 1000. Hei, cara kalikannya, antum yang matematikanya. Setiap 70 ribu tadi, satu orang ya, itu membawa 1000. Berarti berapa kali berapa, Mas? 1000 kali 1000 kan, begitu kan, berarti nolnya berapa? Nolnya banyak, berapa? Hah? Bunyinya sudah berapa itu? M ya? 70 ribu. Ribu kali loh, Mas. 10 juta. Hah? 10 juta? Nah, 10 juta. Nanti kalau ada hadisnya kita hitung lagi ya, kalau dapat hadisnya ya. Anda kurang apa gitu? Jadi tidak kewajiban muslah. Nah, hingga ada dong. Ada janji Allah ya. Masa Rasul main-main? Enggak. Ya enggak main-main. Benar. Iya. Iya. Hisab ringan boleh bisa. Tapi tanpa hisab enggak. Hisab yang ringan tetap ditampakkan kemudian diampuni. Hisabnya. Tetap dia masih berdiri di situ menunggu. Ya. Di obok ya? Wah, penuh. Iya. Iya, artinya kotse bapak-bapak ukasa ya. Tapi jangan putus asa. Karena Nabi menyampaikan tadi 70 ribu setiap satunya membawa 1000. Ya, toh? Padahal sahabatnya jumlahnya berapa? Masih sisa itu. Artinya jumlah sahabat berapa? Berapa ratus ribu? Kan beratusan ribu saja. Berarti itu puluhan juta. Berarti ada tersisa masih sampai akhir zaman. Gimana ya? Masih ada kemungkinan. Ya, sekarang doa saja. Dah. Ya, kita sambil tertawa ya. Kalau para tabiin enggak sambil tertawa kayak gini, kan pengimanan kita. Mereka ngomong dengan serius. Kalau kita kan sambil goyang guyur. Ya. Macam-macam. Tapi enggak apa-apa. Itulah kelemahan kita, tapi kita tidak kemudian menyandarkan diri kepada kita. Tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi waktu. Monggo. Pak Ratmin. Katanya ini Ustaz orangku masih sudah bertauhid. Bertauhid juga seorang itu sudah bertauhid. Cuman di akhir jalan terus dan tidak belum tobat pada waktu ketika mati itu gimana, Ustaz? Tetap orang yang masih bertauhid dia tetap tidak kekal dalam api neraka. Yang bertauhid. Kalau pertanyaan itu loh, Mas. Nanti bid'ahnya bid'ah syirikannya beda lagi. Ya, pertanyaannya orang melakukan kebid'ahan tapi masih tauhid. Masih berarti dia tidak syirik kan? Begitu kan? Maknanya kan begitu. Maka jawabannya tidak akan kekal dalam api neraka. Tapi enggak, maksudnya bid'ahnya syirik. Ya, berarti bukan tauhid. Nah, itu omongan harus tahu omongan itu. Ya. Betul, makanya omongannya beliau itu kan menunjukkan bid'ah tauhid, berarti bid'ah yang tidak sampai kepada kesyirikan. Gitu kan, dari omongan kan ternyata bisa ditangkap. Sesuatu yang bersyarat, syarat apa? Tapi saat sahur membuka pakai semua putih, makanan putih. Dah, itu kalau yang konteks seperti itu tidak sampai ke syirik ya, itu bid'ah aja, bid'ah. Pakai mutih-mutih barang itu bid'ah. Nah, sampai syirik, syirik itu kaitannya dengan orang itu mensyirikkan Allah ya. Ya, itu perbuatan bid'ah, perbuatan mungkar, perbuatan muharram. Tidak semua yang muharram kemudian syirik juga enggak. Ya, tidak semua yang bid'ah kemudian syirik juga enggak, kan begitu. Ya, mutih itu termasuk amalan yang haram dan itu termasuk kebid'ahan di dalam berpuasa. Mutih, makan apa Mas mutih itu? Suka putih maksudnya. Nah, jangan sama makan yang lain, suka putih. Nah iya, itu syarat-syarat yang seperti itu termasuk amalan-amalan bid'ah, perbuatan bid'ah itu. Nah nanti antum tambahkan lagi baru bisa dijawab. Kan tadi kan pertanyaannya begitu, jawabannya begitu. Kalau maksudnya ya nggak tahu maksud, jadi nggak bisa dijawab. Paham gitu? Kalau antum belum mengungkapkan maksud, berarti kita nggak tahu mau jawab apa. Jawabnya yang ditanyakan. Nah, kecuali antum bilang maksudnya begini, baru kita jawab lagi. Masa kita menjawab sesuatu yang antum nggak memaksudkan lagi? Oh, kayaknya belum. Ini belum apa maksudnya? Maksudnya apa? Oh, jadi Nah, itu baru kita jawab selanjutnya. Maksudnya untuk kayak di, jadi dia jadikan syarat apa puasa muti sebagai jimat untuk menjadi kaya. Padahal kekayaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti syiriknya bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Maksudnya apa lagi? Rinci loh. Oh, semata-mata dia yakin dengan itu tanpa Allah berarti syirik akbar. Tapi saya masih meyakini Allah yang memberikan rezeki, tapi cara saya seperti ini berarti syirik asghar. Gitu maksudnya itu harus jelas. Jadi kaidah-kaidah itu dipegang biar nanti pertanyaan apapun itu gampang dijawab. Kaidah-kaidah itu dipegang karena para ulama itu mereka memegang kaidah dan usul, sehingga pertanyaan apapun dari umat bulak-balik jawabannya gampang. Nah, mereka memegang kaidah-kaidah, prinsip-prinsip. Ya. Cukup, ya, yakfi. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.